Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kesempatan berbahagia ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini dapat menjadi cahaya yang menerangi jalan kita untuk dapat berjalan di atas rel-rel aturan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan berbahagia ini kita sudah memasuki ayat 120 surat Ali Imran juz 3 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menampilkan gaya bahasa Al-Qur'an yang tinggi dengan memisahkan perbedaan pemakaian kata massa dan asaba di sini. In tamsaskum hasanatun. Jika kamu memperoleh kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan memperoleh kebaikan dengan kata massa. Massa asal katanya adalah menyentuh. Jadi di sini Allah ingin menjelaskan sedikit saja kamu mendapatkan kebaikan, tidak dalam bentuk yang banyak, taksuhum, maka orang-orang kafir itu merasa bersedih hati, tidak rela mereka itu kamu mendapatkan kebaikan walaupun itu sedikit saja. Ya. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Akan tetapi sebaliknya, jika kamu tusibukum sayyi'ah, mendapatkan bencana dengan redaksi asaba yusibu yang artinya adalah menimpa satu dengan yang lain sehingga tidak mampu lagi bergerak, tusibukum sayyi'ah, kamu ditimpa oleh bencana sehingga kamu tidak mampu lagi bergerak, kamu sangat-sangat merasa bersedih, yafrahu biha, ternyata orang-orang kafir itu merasa senang dengan kondisi yang kamu alami. Subhanallah, beginilah sikap yang sebenarnya yang ada di dalam diri orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, ketika mereka membuat persahabatan dengan orang-orang muslim. Artinya apa? Mereka tetap tidak ingin seorang muslim itu mendapatkan kebaikan walaupun itu sedikit sekali. Makanya Allah mengatakan tamsaskum dengan kata-kata massa. Akan tetapi yang mereka inginkan adalah seorang muslim itu mendapatkan keburukan-keburukan dan bencana sehingga akhirnya tidak mampu untuk melaksanakan aturan-aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Inilah yang pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Badar. Jadi pada saat itu orang Rasulullah berangkat bersama kaum muslimin yang jumlahnya pada saat itu hampir 500-an orang lebih. Akan tetapi ternyata di pertengahan jalan orang-orang munafik ini mengeluarkan diri dari pasukan. Dan ketika umat Islam memenangkan pertempuran Badar ini, mereka kemudian berkomentar, seandainya kami bersama kamu, tentu kami akan mendapatkan harta rampasan perang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka itu akan mendapatkan ancaman yang keras atas segala sikap yang mereka lakukan. Jadi demikianlah orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim ketika melakukan persahabatan dengan orang Islam tetap merasa tidak senang pada saat orang-orang Islam mendapatkan kebaikan-kebaikan walaupun itu sifatnya yang sangat sedikit sekali. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini sedikit prolog pada kajian kita pada hari ini. Di studio sudah hadir bersama kita Ustadz Zainal Arifin, Ustaz Hanafi dan juga Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukan-masukannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 120 ini pembelajaran yang berharga bagi kita, walaupun ini ditujukan kepada orang lain dalam memperlakukan umat Islam, tapi ini juga pembelajaran bagi kita agar kita tidak seperti mereka. Betul. Jangan sampai melihat orang Islam berjaya kita pun susah hati. Betul. Dalam istilah bahasa lain itu S4. Iya. Kalau sekolah itu sampai S3 sajalah. Jangan sampai S4. S4 itu apa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, ini adalah sifat yang ditunjukkan dalam ayat 120 ini. Lihat orang susah, dia senang. Lihat orang senang, dia susah. Ini bukan manusia namanya. Iya. Binatang saja tidak demikian. Nah, bagaimana binatang itu kalau misalnya sang induk mendapat makanan, binatang buas sekalipun, maka dibawa makanan itu dan semua berbagi, sharing. Semua menikmati hasil jerih payah kawan. Bukan mencibir, apalagi memusuhi kawan tersebut. Nah, ini merupakan suatu hal yang dilarang. Jadi sifat umat Islam yang seharusnya, selain dilarang untuk S4, ada suatu pembelajaran yang begitu tinggi yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang direkam oleh buku Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Dia mengatakan, innana lanukafi man asallahu fina biaksar min annuti allahu fihi. Kami tidak membalas orang yang berbuat maksiat terhadap Allah yang berkaitan dengan hak-hak kami lebih dari ketaatan kami kepada Allah yang berkaitan dengan hak-haknya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita disakiti oleh orang kafir, kita tidak mau membalasnya. Karena tidak selamanya perbuatan jahat itu dibalas dengan perbuatan jahat sebetulnya. Tetapi kezaliman dan dendam orang kafir terhadap mukmin dibalas dengan kebaikan. Ini membuat musuh bertambah marah 1000 kali lipat. Sama seperti Hasan Al-Basri ketika dicaci maki oleh tetangganya, dia malah memanggil pembantunya, "Ya gulam, bawa satu tobak, satu tampan kurma dan berikan kepada tetanggaku yang baik budi ini." "Ya, kok baik budi pula? Dia sudah mencaci maki Tuhan, tuan," katanya kan. "Dia baru sedikit mencaci makiku, tapi pahala yang ditransfer karena dia mencaci makiku tadi tidak sebanding dengan harga kurma yang kuberikan kepadanya." Masya Allah. Nah, jadi kezaliman dan dendam kafir terhadap muslim dibalas dengan kebaikan. Itulah membuat bagaimana pada ayat 119 disebutkan tambah marah dan marah dibawa mati. Di sini Allah memintakan untuk bersabarlah dan bertakwalah. Ingat bahwa kita masih dalam bingkai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan dari saya. Memang sangat menarik tadi ya cerita dari apa Hasan Basri. Hasan Al-Basri. Jadi kalau begitu memang ajaran Islam itu sudah mengakar deh, dalam arti kata apa? Kita berbuat kebaikan itu bukan atas sikap perilaku seseorang jadinya kan gitu. Tapi memang betul-betul kita dasari atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan selama ini kenyataannya kan enggak, realita yang dihadapi itu emosi kita itu selalu menggumpar sehingga kita melihat tak usahlah dikasih orang seperti itu ngapain katanya. Kan terbawa oleh emosi kita. Iya benar. Udah dicaci makinya. Udah dicaci makinya. Dikasih lagi katanya. Tak usah ajalah itu orang-orang kayak gitu katanya. Sodap kali dia. Nah, memang perlu istiqomah konsekuen kita untuk menjalankan ini. Maka baru kita betul mendapat kebaikan. Iya benar sekali. Kebaikan itu kalau Allah sudah berikan sungguh luar biasa kan? Iya benar sekali. Yu'til hikmah may yasha katanya. Allah akan memberikan hikmahnya itu kepada siapa yang dikehendakinya. Kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak semua orang bisa berpikir seperti Hasan Al-Basri itu. Benar sekali. Dalam arti kata pahala yang aku dapat tadi transfer dari dia itu tidak sebanding dengan harga kurma itu. Itu kan cara pola berpikir seperti itu karena keimanan itu. Iya, hikmah tadi ya. Hikmahnya itu. Artinya ya itulah tingkatan tertinggi yang didapatkan oleh seorang muslim yang memang harus berusaha untuk dicapai. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Makanya di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hikmah ini adalah sesuatu yang harus selalu diusahakan seorang muslim untuk diperoleh. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Kami berikan kepada Luqman itu suatu hikmah gitu. Bahkan dalam suatu kisah yang lain tentang Hasan Al-Basri juga, pada saat ada orang peminta datang ke rumahnya, ini peminta bukan diusirnya, maka bahkan dia mengeluarkan pernyataan selamat datang kepada orang-orang yang memberikan kepadaku membawa hartaku ke surga tanpa dibayar, iya, sedikit, tanpa dibayar sedikit delivery pun. Service iya. Gratis ini, iya. Kok barang kita bukannya marah kita. Dia bukan dia benci karena peminta ini datang, iya. Akan tetapi karena dia merasa senang karena ini adalah salah satu media atau sarana untuk mendapatkan surga. Iya, menarik sekali. Maka disebutkan Al-Qur'an ini dengan Al-Hakim, buku yang sangat bijaksana. Bijaksana. Jadi kalau mau menjadi orang yang bijaksana, kajilah Al-Qur'an. Di antara mungkin dengan mendengar pengajian kita di RRI di sore atau di pagi hari ini, agar kita pun menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena sekarang yang dibutuhkan di masyarakat Indonesia yang sedang ditimpa musibah antri beras di mana-mana ini adalah kebijaksanaan. Iya. Tidak saja pemimpin, dalam antri pun perlu bijaksana. Jangan sesama kerumunan itu menambah beban, sudah antrinya payah, tambah korban pula pingsan dan mendekati kematian gara-gara yang 5 kilo tadi. Iya, itu cocok juga sesuai dengan hadis atau kata mutiara itu yang bunyinya dalam bahasa Arab Sayyidul Akhlak Al-Hikam. Iya. Masya Allah. Nah, itu penghulu dari semua kebaikan. Akhlak itu adalah hikam. Bijaksana. Bijaksana. Iya. Sungguh bagus sekali itu. Iya. Jadi bagaimana cara kita untuk mendapatkan hikmah itu, untuk mendapatkan nilai tertinggi dari suatu kebijaksanaan itu? Makanya di dalam ayat 120 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Dengan segala macam sikap buruk yang dipendam dan dilakukan oleh orang-orang kafir, maka yang kamu lakukan itu adalah sebaik-baiknya wa in tasbiru. Hendaklah kamu banyak-banyak bersabar. Yeah. Ini kata sabar ini adalah kata yang mudah diucapkan, akan tetapi sangat sulit untuk kita laksanakan. Apa maksud sabar di sini? Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa sabar di sini adalah punya beraneka ragam pemahaman. Yang pertama adalah bersabar atas musibah yang ditimpakan. Iya, artinya segala macam bentuk musibah yang menimpa kita, kalau kita sabar maka kita akan mendapatkan banyak hikmah dari berbagai musibah itu. Kemudian bersabar untuk tetap membenci orang-orang kafir. Ah, ini satu hal yang keras, akan tetapi sebenarnya pembelajaran yang besar sama kita. Maksudnya seperti ini, hendaklah kita tetap waspada dengan apabila kita bersahabat dengan orang-orang kafir itu. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tindak tanduk mereka yang selalu menginginkan keburukan kepada kita, maka sebaiknya kita tetap waspada pada saat kita berteman dengan mereka. Kemudian bersabar jika mereka mendapatkan kebaikan. Jangan mentang-mentang orang kafir itu kaya atau apa, akhirnya kita menganggap diri kita ini tidak diperhatikan oleh Allah. Iya, ini inferior, satu hal yang inferior. Merasa rendah diri. Yeah. Kalau begitu tukar agama lah. Ini lebih fatal lagi jadi pendidikan jadinya. Pendidikan ke Cina. Iya. Padahal iman itu sangat berharga ya. Iya. Dan banyak hal-hal lain yang mungkin bisa dibahas dalam kaitan dengan bersabar ini. Akan tetapi yang intinya adalah bahwa ketika seorang muslim mampu bersabar, mampu menyelami segala hal yang dia dapatkan, mampu dia itu mengambil hikmah-hikmah dari segala hal yang peristiwa yang dia alami, maka itu maka dia akan terdidik menjadi seorang muslim yang tangguh dan kuat dan siap untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Ya, oleh karena itu batin, ya, mendapat ketenteraman batin. Dan yang lebih lebih dalam daripada itu adalah bahwa la yadurukum kaiduhum syai'a. Pada saat kamu mampu bersabar dan bertakwa, maka segala macam bentuk tantangan dan berbagai permasalahan yang kamu hadapi ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, maka mereka sedikit pun tidak akan pernah dapat memudaratkan kamu. Iya. Satu hal yang menarik masalah memudaratkan ini, memang benar sekali bahwa ada usaha untuk merongrong. Iya. Tetapi kalau misalnya kita bersabar, habis akal mereka. Maka kesimpulan terakhirnya, Islam juga lah yang menang. Ya. Nah, itulah dia mungkin yang dapat. Ya. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Artinya seluruh usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir, apakah itu dengan usaha untuk menekan orang-orang Islam, apakah untuk mempersulit, mengembargo dan sebagainya itu, hmm. itu semua tetap berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pada saat kita mau bersabar dan bertakwa, Allah akan membantu kita. Yeah. Dan apabila kita tidak sabaran dalam artian cepat marah dan cepat putus asa, stres dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauh daripada kita. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini dapat memberikan banyak masukan kepada kita dan dapat kita jadikan sebagai penerang di dalam menjalani kehidupan kita. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas pendengarannya. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini.